Tuku ketan ning prapatan balikan ning mantan bodoh karo mangan jangan nget-ngetan. Cilik hatimu masih banyak di luar yang menunggumu. Hidupku kudu dinikmati, jangan sampai kamu frustasi. Apa maneh sampai stres diri gara-gara mengharap mantan kembali. Pikirmu apa wis rapayu, apa wis salahku yang menunggumu. Hidupku jadi nikmati, jangan sampai kamu frustasi. Apa maneh sampai stres diri gara-gara mengharap mantan kembali. Tuku getah ning prapatan balikan ning mantan. Bundel pikirmu apa wis rapayu, apa wis salahku sampai kowe bundel pikirmu apa wis rapayu apa wis ralaku sampai bundel pikirmu.